Menawi sakit ngeten, murid niki lajeng nalika dipun timbali dening Gusti Allah, tegesipun dipun perintah, niku sakit gampil anggenipun nyembadani. Lajeng sakit gampil anggenipun keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat kemanungsan sing berlawanan kalih kehambaan menika kathah sanget. Intine sifat sing tercela niku kedah diresiki. Lajeng menawi sampun dipun resiki, terus mengagem sifat enggal ingkang sae, ingkang dipun wastani sifat mahmudah. Menika lah ingkang dipun istilahaken dening ahli tasawuf istilah takholi utai tahali. Takholi itu membersihkan diri dari sifat tercela, tahali menghias diri dengan sifat yang terpuji. Utai wonten istilah at-tazkiyah wa tahliyah. At-tazkiyah pembersihan diri dari sifat-sifat yang tercela, wa tahliyah menghias diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Itulah proses atau suluk kerohanian sing niku dadi pokok, dadi pokok barometer perjalananipun tiyang. Yang terus dipun dawuhaken laula mayadinun nufus mata haqqaqa sairus sa'ir. Saumpami mboten enten arenane nafsu, gejala-gejala nafsu sing terus nampak dalam kelakuan niku sairus sa'ir, perjalananipun tiyang sing mengadakan perjalanan dumateng Allah niku mboten saged dipun tingali lan mboten dados kenyataan. Dadi namung ya mengawang-awang anane wong niku ketok prosese dari jelek menjadi baik niku mergo nggih enten nafsu niku. Jadi nafsu ki ora usah digetingi ngoten. Dudu ngono titik-titik nafsu geting karo niku niku gawan kok sampean getingi ngoten. Jadi cara wong mlebu teng arena bal-balan ngoten duwe musuh lawan itu ya aja benci karo lawan. Lek mboten enten lawan niku sampean mboten iso dadi juara. Nggih to nggih. Nggih pancen nggih niku perlune. Menungsa dipun tuki nafsu kalih Allah niku ben ketok lek menungsa niku mengke juara. Sehingga mungkin berhasil negul ning amal soleh siji loro ngoten pun bijine kathah sanget. Tinimbangane kaya malaikat ngoten. Sing terus menerus ngamal gul, ngamal gul, ngamal gul, tapi bi Allah mboten dibiji. Mboten dibiji wong mboten proses ya mbak. Jadi pancen dadine ngono kuwi dadi nggih penak mawon. Lah menungsa niki krana digawani nafsu lajeng ketinggal prosese. Oh, yen bodho saiki dadi pinter. Oh, yen bajingan saiki dadi wong apik. Oh, yen sembrono saiki ngati-ati. Oh, biyen biayaan saiki mulai anteng. Lha niku mulai ketinggal. Jadi niku lah sing dibiji prosese. Nah, lek perlu lulus wis pundi? Fa idza sahhal murid, fa idza sahhal lil murid hadza safaru wa qala ba minhu ila afdhalil mustaqarrin tahaqqaqat ubudiyatuhu li rabbi azza wa jalla falam yamlikhu ghairuhu. Iki sing penting. Faida soha mongko tetkalane wis bener-bener lil muridi kedue murid apa hadza safar iki proses perjalanan dari nek ibarat megabah sampai iso dadi sego. Nggih, ibaratne klopo sampai dadi lengo. Nggih, proses itu wong kala balan wis malik sifat sapa murid minhu saking hadza safar krana saking prosese ndek eleh mesune nafsu temenan malik sifat ila afdholi mustaqarrin temeka maring luweh utamane panggonan tahaqqaqat mongko dadi nyata apa ubudiyatuhu posisi kehambaane murid. Nek niku pun berubah langsung sampai langsung distempel karo Gusti Allah, ya kowe dadi kawulaku. Nek dereng ngoten nggih, tesih daftar mawon sik. Daftaraken Gusti kula daftar dados kawula. Gusti kula daftar dados kawula. Jadi dina sewengi lah muni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku lak cara bocah pondokan mastane niku fi ilmu dhorek. Ilmu dorek niku tegese sik arepe. Gusti, kula badhe ngawula dhateng panjenengan. Sik badhe ta sik ana. Kowe saiki dadi kawulan nggih, sik dadi kawulan napa-napa nggih, kawulane toko, kawulane duit, kawulane. Kula badhe dados kawula panjenengan. Niku nudune lek proses. Krana badhe. Mengki lampun pun dadi tenan. Mun dadi tenan, wis bener-bener wis lulus. Lah daftar netepi syarat ngoten. Ngoten-ngoten diuji mun lulus terus. Nggih. Niku mengki terus oleh sertifikat. Ya, kowe dadi kawulaku. Fadkhuli fi ibadi. Niku ana mlebu-mlebu dadi kawulaku. Niku bentene napa antarane iya kanak budu karo fadkhuli fi ibadi niku. Ini proses niku wae persoalan. Niku Abdulil Mustaqorin. Nek pun dadi kaulane Allah terus terus pun wong jenenge dadi kaulane Allah nggih. Nggih mboten enten sing iso nguasani liyane Allah. Falam yamlik mengko orang nguasani hu ing murid mau sapa ghairu liyane Allah. Wah niku pun suara nek sing wani utek-utek wis dadi kae kono ngono. Pun mboten wani. Walam yastari qalan ora bisa memperbudak hu ing murid apa siwahu liyane Allah. Wartakolan banjur meningkat munggah sapa murid bil qurbi ing dalem parek min rabbi saking pangerane murid munggah ila asrafi mahalin maring luwih utamane panggonan fayakunu mongko ana sapa murid fayakunu mongko ana iku hunaka ing dalem kono-kono panggonan mulya mang apa sing ana manziluhu panggonane murid wa matwahu lan gun baline murid molak-malike omongan tumindak pikiran angen-angen pun mboten enten gun baline malih kejawi namung dumateng Allah Subhanahu wa taala ngomong krana Allah meneng krana Allah budal krana Allah ninggal krana Allah seneng krana Allah geting krana Allah sembarang kali ruwet rentenge kehidupan sedaya wangsule dhateng Allah. Dan fayakunu mongko ana sapa murid kina izin nalikane niki pun dadi kawulane Allah. Ana iku kama qolal muallif kaya sing didhawuhne muallif, dawuh napa? Dawuhipun linidail haqqi mujiban. Didhawuhaken ukhruj min ausafi basyariyatika angkul wasfin munaqidin liubudiyatika alasanipun litakuna linidail haqqi mujiban wa min hadratihi qariban metuwa seliramu sangka sifat kamanungsanmu sing sifat kamanungsan kuwi berlawanan karo kehabdianmu kehambaanmu supaya seliramu iso nyembadani panggilane Allah supaya seliramu iso marki keparek marang pangayonane Allah. Ku. Sebab napa li anahu krana sak temene murid iza kanalikane mengkono-mengkono wis parek, mengkono-mengkono pun menapa pun dadi bener-bener distempel dadi kawula yunadi. Iza krana li anahu krana sak temene murid iza kanalikane mengkono-mengkono wis dadi kawula sing sejati iku yunadi nimbali manggil hi ing murid sapa sing manggil Allah Gusti Allah oleh manggil bismil abdi kelawan jeneng al abdi tapi jenengan angen-angen nek Allah taala nyeritane Isra Mi'raj niku subhanalladzi asra niku bi abdi subhanalladzi asra bi abdi termasuk malah wonten dawuh wong sing khusus-khusus niku kala Allah didhawuhaken wa ibadur rahman. Ya langsung. Mboten kok wa rasulur rahman wa habibur rahman tapi wa ibadur rahman. Kamulane Allah. Kaya kulo mongko dawuh sapa Allah lahu maring murid leh dawuh ya abdi. Ho kawula ingsun. Dan nek pun di timbali ngoten nggih garwane fayujibu mongko jawab sapa murid hina izin nalikane iki ditimbali jawab maulahu ing bendarane murid bismi rabbi kelawan asma arab Kaya kulu mongko dawuh matur sapa murid lahum maring Arab, labbaika ya Rob. Ngadep. Labbaika ya Rob. Dalem ya Rabbi duh pangeran kula. Kaya kulu mongko ana apa sapa murid ana iku sadikon bener, jujur, cocok fi ijabati ing dalam oleh jawab murid. Mutahakikon tur pancen sejati dadi kenyataan nisbat iya yang dalam oleh nisbatakan si murid. Jadi lah muni ya gusti lah muni gusti kepanjen ya gusti tenan. Orang kau memang sekedar gusti nali kau ngerayu butuh bendiai. Jadi kata pulang jenengan muni ya rob ngoten niku lah nali kau kepepet utangnya numpo nali kepepet panene gagal nali kau kepepet tokone gak duwe langganan nali kau kepepet walah di masalah ruwet baru ya Rabbi ya Rabbi di urung krisis biar rapatnya yang istighosah bangsa saya ini krisis di istighosah kabeh ini lah gelem dari kaulah lah kepepet dan itu bener muni ya Rabbi tapi ya Rabbi ini ngenteni kepepet ini berarti cara lah dari kaulah sih buat tenanan mula dalam hal ini nuwun sewu ngomong kesempatan matur istighosah itu sesuatu yang baik tapi ya baiklah harus diperhitungkan betul. Kalau istighosah itu hanya sekedar ditarik-tarik sedemikian rupa untuk menyelesaikan persoalan di dunia yang sebenarnya soal dunia ini remeh sekali ini kok eman-eman istighosah biasa itu biasa benar terus mudi. Karena istighosah itu sesuatu yang baik, ibarat itu ruangan, kendaraan yang sangat mewah. Yang kalau itu ditukar dengan dunia seisinya masih mahal istighosah itu. Ya aja diwalik to. Aja kok terus istighosah iki ngeruhi persoalan sing numpuk teng donya niki. Tapi sebaliknya, panjenengan sing pun gopak lumpur teng donya ngurusi donya sampai krisis-krisis sampai mumet-mumet ngurusin dunia ini impun dunia ini ditinggal mawon sama dan lebu teng istighosah biar dunia itu selesai dengan sendirinya ngoten maksudnya filosofi istighosah itu mestinya begitu. Nah, yang kata-kata kan boten ngoten yang kata-kata itu ayo istighosah lah negarane bendang tentrem nggih wong negara niki boten iso tentrem kok bolak-balik iki kula aturke teng pundi-pundi. Dunia ini kemanyan gon ruwet, gon susah, gon repot lah. Kok enak uang kok kepengen nentar non dunia, ben dunia gak repot. Jadi enten. Kalau kamu ingin tidak repot, ya jangan di dunia. Masuklah di alam istighosah itu. Simpullah di hadapan Allah. Bukan berarti lah simpul terus Allah anu gusti buat dunia ini kujenengan tentrem nih. Ah, jangan berkata begitu, tapi mengungsi di sana. Kita mengungsi sudahlah. Itu bang ruwet-ruwet ngurusin dunia. Ayo ngungsi ning Gusti Allah. Engko lek niku nolek penak. Sing penak niku dudu kok donyane berubah dadi penak niku mboten. Panjenengan masuk di ruangan indah di dalam istighosah itulah sebenarnya yang lebih indah daripada dunia ini. Mestine ngono. Lho, mboten mestine lho tapi wong niku sik panggah duwe nafsu mah melek lah iso Gusti Allah kudu dadi buruh kok perlu. Lah kira nggih kon ngresiki negaraku, kon nyelesekno masalahku, kon garap PR-ku ngoten. Lha kon nyara utang barang. Niku. Niku nah kalau posisinya begitu, mak kualik posisi itu. Maka kita yang menjadi rob, Allah yang menjadi abed. Nah, jenenge berlawanan dengan posisi kehambaan kita sendiri. Hendaknya ketika kita beribadah, baiklah istighosah itu dilakukan. Tapi jangan sekali-kali merendahkan nilai istighosah itu dengan anggapan bahwa istighosah itu suatu alat untuk menyelesaikan masalah. Jaroe kangkan dungo, ya betul. Memang kita disuruh, disuruh berdoa itu maksudnya disuruh memasuki posisimu. Bukan kok kamu tetap beguguk makutawatan lungguh ning dunya terus Allah ditarik-tarik untuk melok ngurusin dunya. Nah itu kecilin urusan. Ya. Wong masih aku istighosah kaya apa ya panggah kowe kepeksa wae kok bingung. Napa sampean nek wis istighosah wong sak alun-alun demo di hadapan Allah terus Allah wedir sampean. Nggih mboten, ya tetep. Mula daripada selalu berbentur-bentur terus karena berbeda posisi, lebih baik kita yang memasuki wilayah kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah. Bukannya kasih sayang Allah yang kita tarik gitu, untuk lalu sak kehendak kita untuk menggunakan kasih sayang itu. Tapi hendaknya kita masuk dalam rengkuhan kasih sayang itu dan kita benar-benar berposisi sebagai hamba. Kemana ya? Ana inda zonni abdi, nah itu betul benar. Saya Allah itu tergantung bagaimana hambaku memposisikan aku. Kalau aku diposisikan sebagai Rob yang betul-betul Rob ya, aku mesti akan ngatur dengan caraku. Tapi sebaliknya kalau hambaku itu menganggap saya itu teman dan partnernya, ya saya akan berposisi sebagai teman dan partner. Ya ku denek itu kone, ngerti lagi. Dia, tapi kok jaluk-jaluk aku kongen nganu, itu bu agak nih apa nganu kalau pun moco sholawat pun sak mentenewu. Nah kalau ini pun moco tasbih pun sak mentenewu. Ya terus wacanan ini sing judulnya sapa? Dia jenengan. Wes kiai mangan ya man mengai macam ni. Padah kalah mawon. Allah ni sing sugih jenengan sing warat. Jenenge wong warat ya mesti diperintah wong sugih ni tak pasti. Jenengan ran duwe apa-apa kok terus merintah-merintah Gusti Allah niku ya iku wale. Niku. Jadi ketika kita berdoa itu bukan untuk memaksa Allah mengurusi kita, tapi sebaliknya kita nyembadani panggilannya Allah. Kita nyembadani panggilannya Allah. Wa yakunu lan ana sapa murid aidon halih malih min hadratihi saking suasana ketuhanan, saking arena ketuhanan, ana iku koriban parek liwujudi bukti. Sebab napa? Sebab liwujudi bukti krana wujudi adohe murid, adoh anafsihi saking awake murid. Musa wangsul diaturke teorine niki. Napa? Wong niku lek pengen suluk, wusul sampai teng Allah, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah meninggalkan selain Allah. Ini lagi, dengan nanti di Surabaya, ya kudu ninggal terus liane Surabaya. Dan sama ini cek ngurusi liane Surabaya, ya gak bisa melebu Surabaya. Senajan wis tok kriyan, senajan wis tok ngresik, senajan wis tok sedarjo, senajan wis tok bungu rase, tapi lek urung ninggal no liane Surabaya, jadi sama urung tok Surabaya. Gitu lagi, Allah itu maha maha suci, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Allah itu maha maha ini al-qadim, al-baqi. Dan nek kepengin wusul sampai kepada yang qadim, yang suci, ya kita harus meninggalkan selain yang suci. Apa? Ya sing ngriwu-ngriwuki lah. Mongko sing pertama kali ngriwuki awak dhewe niku nggih nafsune dhewe niku. Berarti harus meninggalkan diri sendiri. Nek umpamane jenengan ana sing teko Surabaya lek pambitar kudu ninggal Blitar, ninggal no Kepanjen, ninggal no Malang, ninggal no Pandaan, ninggal no Sidoarjo, betul gak? Ninggal itu lah. Lo mau kau sih bisik dewi ngalang-alang awak dewi ini gak Blitar itu. Maka kalau kita mau ke Surabaya, pertama harus ditinggal adalah Blitar itu sendiri. Ya kan deh? Dan yang sama nih cek mula kan yang Blitar masih orang dino mumpung yang Blitar di sini orang satu Surabaya. Iku Wela tengrik ini, kenapa kok diarani parek datang Allah? Karena dia sudah berhasil meninggalkan diri sendiri. Jadi wujudi buktihi, karena wujudi adai su murid, atau anafsi saking nafsune murid. Nah, kenapa kok kudu ditinggal? Mergo alatukan. Min sa'lihakan iku setengah saking watek kelakuane nafsu, iku anufuru melayu, melayu anha saking hadroh ilahiyah wal firaru lan tegese melayu minah saking hadroh ilahiyah. Mergo wis kadung dadi watek gawane nafsu, dia itu enggak kerasan dijak budal teng hadroh ilahiyah, dijak masuk ke arena ketuhanan, suasana ketuhanan enggak kuat. Mergo kadung jere tanah tumpah darah kampung halaman iki Blitar niku dijak ninggalno Blitar niku enggak wani. Taman bisa lunga ning Surabaya gak kerasan kudu mule ning Blitar. Lah wong ning ngoten dijak ngurusi sing duduk lemah ngoten. Mergo asal mulane menurut kan kene lemah. Terus tidak mudah yang urusan duduk lemah atau itu abot. Mulanya itu bila payah Jumatan. Khotbah itu lagi, jenah khotbah itu lagi ibadah. Khotbah itu ibadah, sholat itu ibadah. Ini kenapa? Lewaya khotbah itu kok doneng keluh kabeh ini. Mergo ketarik asal mulane. Menurusan itu asal mulane yang lemah, jadi nalika khotbah itu dijak munggah. Ittaqullah, dijak munggah itu saja, jak lu ngomrono. Jak mikir, ittaqullah, itu lah munggah marahnya. Lah mau asalnya dia kampung halaman ini lemah. Jadi pikiran dijak ittaqullah itu gak terus ditarik lemah. Mesti ketarik lemah. Ini kok kira-kira lunggu apa tak tepat, yuk ketarik deh, terus gelimpung. Saya itu jadi wong ibadah, wong dijak usul, dijak ngurusi Allah kok dora patek kuat ora wani niku persalahane pancen dia masih kebulet oleh diri sendiri niku ya ngono kuwi ngoten lho nggih ah niku mosok ngoten to kanthi hati kok niku pun mesti jadi mergo wateke nafsu niku napa an-nufur pari itu menghindar terus wal firor meninggalkan nufur niku liar. Nufur niku liar dadi arep dibemek gusalan niku pencolot mayu, pencolot mayu betul lho sakjane. Padahal genah gusalan niku lek giring wis perar. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Ayo ayo salat-salat, penak-penak. Ya hayya 'ala falah iki cara Jawa niku. Penak-penak ayo ayo. Niku malah mlayu. Mlayu nek sing mlayu ning pasar, nek sing mlayu ning toko, nek sing budal tuku, nek sing ngerteni. Nek sing gregetir cekak dhisik ae ngusalate engko lho. Nek dadi sing nunggu ikat ngoten ya. Niku mergo nufur niku. Nah, ketika si murid tadi sudah berhasil meninggalkan ini, ya, meninggalkan nafsunya, bukan berarti lalu dia membunuh nafsu, dia meninggalkan, enggak direken. Lalu dia memenuhi panggilan Allah, maka dia pasti akan bisa lebih dekat kepada Allah. Fa idza aqamahul haqqu ta'ala maqamal ubudiyah wa hadza martabatal qurbi min hadratil ubudiyah kana mahfuzan min ibtihamil auzar. Fa idza qamahul haqqu ta'ala mongko tetkalane wis manggonaken ing murid sapa sing manggonaken al-haqqu Gusti Allah taala manggonaken maqamal ubudiyati ing maqam kehambaan. Kalau seseorang murid itu sudah dipegang oleh Allah dan dikuasai Allah terus didudukne wis lungguh kene le bleng ngoten pun niku wa hazalan banjur merkoleh sapa murid martabatal qurbi ing derajat keparek min hadratir rububiyati saking arenane ketuhanan saking pangayonane kepangeranan kana mongko ana sapa murid iku mahfudzon terjaga min iktihamil auzar saking keterlibat min iktihamil auzari saking terlibat pira-pira dosa terjaga nggih nun sewu lah wong atase pangkate nun sewu niki sampeyan ate ngertos once pipa rokok niku nggih once niku lak namung balung niku pun kecekel karo juragane ngoten nggih wis dilus-lus terus niku klederan situ mung digoleki mboten oleh nek awu mboten oleh niku nggih padahal namung once lho nggih mulane nuwun sewu untuk keparek kepada Allah itu tidak harus yang gede anu mboten sepele kecil pun kalau sampean dekat maka kamu akan dirawat oleh Tuhan. Nuhun sewu senajan sampean wujude wujud wong melarat gembel tapi karena oleh Allah dianggap kamu itu penting maka kamu dirawat oleh Allah. Gak oleh nglakoni dosa. Mulane lek jenengan pun ngomong bab wali, sapa to sing wali sing dikasih Allah, sing keparek teng Allah, mboten kena dibedhek. Wong ana wujud once niku lek once niku lek mayar ta nggih. Dene ku nyatane napa? Keparek kali sing iki goleki terus. Dan untuk regane once niku karo kloset ngoten larang pundi. Gitu nggih. Larang kloset. tapi kloset niku ana panggonane teng kotor-kotor iki kok ditinggali mawon. Wis ora diurus. Mulane nggih kantun kula njenengan mampu enggak ketika sudah diberi hidayah oleh Allah, tanda-tanda bahwa sampean jadi orang mulia itu ada, napa? Mukmin, muslim, mun bersyahadat, itu tanda-tanda bahwa sampean terdaftar sebagai orang yang akan dekat. Lah wis terdaftar ngono kok gleyor iki pula. Wong wis salah dhewe. Wong wis oleh karcis. Oleh karcis. Lha kok waya filme diputer ora mlebu niku lah ora salah sing ngedumi karcis. Wis waya mlebu malah gleyor ndelok film liya. Nggih ora sida aku manan ngoten. Nggih waya diundi oleh hadiah wis ora ana. Kula nggih kula panjenengan sebagai murid, maksudnya murid itu yang sudah memutuskan diri untuk berkehendak masuk ke wilayah rohani, mengadakan perjalanan proses diri untuk lebih baik, lebih dekat kepada Allah. Ini kula pun sampai masuk ke martabat, tingkat napa? Taqarrub, masuk dalam wilayah rububiyah, langsung dikelola oleh Allah, maka kita apapun adanya, bagaimanapun bentuknya, dimanapun kamu berposisi, kamu selalu akan dijaga oleh Allah, tidak akan melakukan dosa. Muyassaran tur digampangaken alahi ing atase murid mau, digampangaken akmalal akhyari ing lani pira-pira lakone pira-pira wong sing dipilih. Mulane ngampun kaget yen nuwun sewu niki. Cara penak-penakan ngoten. Wong sing lungguhe teng kantor ora patek kepanasan, udan gak kodanen. Cara fasilitas iki luwe penak. Dibanding karo tukang becak, katen kira-kira penak pundi? Kantoran. Kantoran, tapi nggih nuwun sewu. Nuwun sewu niki. Malah sing iso jamaah tertib niku malah kadang-kadang tukang becak niku. Iya nggih. Nggih nuwun sewu, enten malih. Niki sedok pun ngetren iki teng kota-kota besar sing mulai pun jenuh jane apa? Posmo nggih, postmodernisme, modernisme. Jadi orang yang sudah jenuh difasilitasi Allah dengan seluruh fasilitas kemodernan itu pun jenuh pun mentok. Niku saniki kata direktur-direktur niku sing tenggurine kursi direkturnya itu ada sajadahnya. Sekali mendengar azan langsung dia sholat. Dan itu bisa. Jadi dibanding kalih kula jenengan sing santri ini. Omahe cedhek langgar niku ya ora iso jamaah, ngoten nggih kata. Mula niki mboten soal nuwun sewu lho. Mboten kok soal dia direktur lalu enggak bisa sholat atau dia tukang becak enggak bisa sholat, enggak mesti. Ini tergantung bagaimana dia memposisikan Allah di dalam kehidupannya. Niku mulane mboten kenek kok terus. Alah anggere wong sugih mesti ora iso sholat, ora mesti. Sing sregep sholat wong melarat, alah wong melarat sing gaple ning pertelon ya pirang-pirang. Lagi ngoten. Jadi itu soal ini soal penjagaan Allah. Ya saran alai amalul akhir. Senajan kowe dadi wong sugih nek pancen dipilih Allah ya iso nglakoni amal-amalane wong sing terpilih. Dene wong nabi niku ternyata kali Allah taala nggih digawe renorno niku dinggih conto kok. Nggih. Kurang sibuke apa seorang raja seperti Sulaiman. Nyatane ya ijek iso ibadah sing tertib. Nggih. Kurang marati apa Nabi Ayub. Kurang sibuk nopo kanjeng Nabi Muhammad. Kurang bodho nopo Abu Hurairah. Abu Hurairah niku asline bodho. Tapi karena keparek datang Allah, sakniki jadi pahlawan hadis. Sahabat sing paling akeh catatan hadis niku sahabat Abu Hurairah. Mboten mesti ngoten niku. Mila lek wis gak mesti niku aja dimestekne. Lah kula niki nun saya kalau mau nembe mau enten artikel teng koran. Itu ada penjara yang bernama sekolah. Kalau kaya niku kula jenengan iki saiki wis kadung melok terkungkung pisan seakan-akan nek bocah gagal sekolah iku gagal uripe. Niki kira jenenge nyepelekne Gusti Allah. Apa sing iso mulyane wong niku sekolah mboten mesti kok. Begitu pula nun saya kaya-kaya niku sudah kadung diklaim lah uang tu neng pondok mesti selamat. Iya dereng mesti. Sama mawon, mana ke? Niki saran kaki konco-konco uang pondokan ke? Kau yo jo sombong-sombong, baik kau dari uang pondok. Semenuga sing sekolah, ya aja kemlelet-kemlelet peh kowe ngurusi sekolah terus mesti urip ning dunya penak. Ya ora mesti. Ngoten sing profesor doktor gak iso dadi presiden, wong pondokan dadi presiden ya enak. Lha ngoten lho nggih. Nggih. Nek dipikir kan orde baru pengenane kan nggih ngoten. Atase tamatan SMP iso nguasani Indonesia 30 tahun. Nek dipikir lagi wong Indonesia iki berarti ya nek ajeng diukur soal pendidikan lho nggih. Berarti wong Indonesia selama 30 tahun dihapusi wong tamat SMP lagi ngoten cara ajeng nuduhe dihapusi. Makanya soal martabat, derajat, kekuasaan, kekayaan itu semua bukan urusan pendidikan, juga bukan urusan ikhtiar. Itu semua didom karo Allah. Kamu jadi pejabat ingin diridai Allah ya bisa. Kamu jadi orang marat ingin diridai Allah ya bisa. Dan jangan mengklaim diri bahwa sing iso dadi kekasih Allah wong sing marat tok, mboten. Wong Imam Syadzili niku ahli tarekah nggih sing nyiptakne tarekah Syadziliyah. Mun niku lek nganu mewah-mewah ndamel jaran nggih sing paling apik, kretane apik dhewe, agemane apik dhewe. Sampai dikritik oleh sebagian murid enten sing takok, "Syekh, jenengan niku guru tarekah tapi kok ngoten mewah-mewah nyugur tamu mawon sing mewah." Niki napa jane banyu putih mon kok cekap kok disukani es barang. Ngoten lho pamane ngoten. Jawabipun dos pundi Syekh Abdul Hasan Syadzili? Padahal dia orang yang bener-bener tahu peta ketuhanan ibarat ngoten. Jawabe ngeten. Kowe ora usah kakek ngomong, cara jawane ngoten iki. Kowe ketoke nganggo macak melarat-marat ngono kuwi sakjane kowe padha karo mrene lho. Aku iki melarat, sumbangan padha karo ngono lho. Padha ketoke kowe kaya wong zuhud tapi maknane kowe njaluk-njaluk. Begitu buat tampil di hadapan orang banyak bahwa kamu butuh. Nah, aku lah enggak. Karena aku dadi kawulane Allah. Ya Allah aku mau suge, ya aku kudu macak suge. Cara jawane klambiku ki ngomongi awakmu, aku ora butuh kowe, aku ora butuh kowe, aku mek butuh Allah. Ngono tok. Lah nggih saged ngoten nggih. Mulane nek untuk bisa takarrub kepada Allah itu tidak bisa diklaim oleh hanya satu kelompok. Takarrub itu hanya orang yang melarat-larat tok, enggak mesti. Ning melarat tapi lek jek delok donya jenenge wong ngongso. Gak keturutan pisan. Nggih. Wis ngongso gak keturutan kalah mbek takdir. Ya senajan sugih tapi nyatane ndek nyatane iso mentasarufkan kekayaannya untuk ibadah dan dia sama sekali gak kebelut karo sugih kuwi, iku jenenge wong takarrub. Sebaliknya, ana wong sugih tapi rumangsane kurang, terus ya padha karo wong melarat. Sami, jadi enggak bisa diklaim. Sing iso cedhek di Allah iku wong sing iso maca nulis. Ah, wong Kanjeng Nabi Muhammad iku ummi enggak baca tulis kok. Iso dadi nabi kok. Jadi lek mun cok ngeten iki, mboten enten wong iso sombong. Mboten iso sombong, terus mun sewu lho nggih, sakniki sampean ajeng nyombongi Pak Harto ya ora oleh. Pak Harto ya lek anu-anu. Iku lak pengadilan rakyat. Dan sing kula kuwatir lak ngeten, pengadilan rakyat niku. Pengadilan rakyat, monggo rakyat iki macam-macam. Kadek rakyat niku sing anu nafsu. Lah nafsu niku lek pengadilan nganggo nafsu. Lah opo yo iso adil? Gitu nggih. Nun sawah nek rakyate terus wong 200 juta iki sing wong 150 juta itu tukang mendem ngoten lho. Dadi berarti lah pengadilan wong mendem ngukure mayoritas. Maka ukuran mayoritas itu gak bisa dipakai patokan. Gitu nggih. Gak bisa dipakai patokan. Jadi sekedar dikau patokan yang paling bener Pancasila niku napa? Ketuhanan yang Maha Esa. Gusti Allah nggo patokan. Nek Gusti Allah gak tau mendem. Lah mongko omongane wong mendem niku lak selendro. Mbah mendem apa ae lah. Tarahum sukara apa? Tarahum sukara wa mahum bisukara. Zaman pun akhir niku mbok delok wong-wong iku do mendem padahal dhek iku sajane gak mendem, tapi mendem. Mendem jabatan, mendem kebingungan, mendem duit, mendem renor-reno, mendem popularitas, mendem. Lah nek omongane do celam-celo. Ya enak sing mendem zikir barang. Ini majdzub ya. Mendem zikir tapi majdzub. Dan niku kadang-kadang nggih ngomongnya celam celo. Jenenge wong mendem niku ngomongnya celam celo karepe dhewe ngoten. sing sitok niku mendem zikir, sing sitok mendem jabatan, itu wis ora gathok lha niku sing bingung gawane. Yen pancen ora duwe wedi dadi ya. Nek aku gak gelem mundur arep apa? Lho mesti kowe wong jagat ta mboten niku. Ora wedi sapa-sapa, konstitusi gaweane wong ae kok. Lho ngaku dudu kawulane wong, kawulane Gusti Allah, iki ora wedi sapa-sapa. Lah ora wedi sapa-sapa diatur angel. Nggih ngoten to nggih. Dari satu sisi ya mundur ya pantes aja ning pancen ora patek pas. Tetapi wong kadung kadung jadi lah arep mundurno piye wong. Wis salah dhewe wong. Wong jadap kok didadekne. Niku posisinya sudah posisi enggak ada yang ditakuti selain Allah. Dia terus liyane sing ngomentari wong ijek duwe milik rena-rena lagi ruwet. Ya banyak kok dulu ruwet ngoten niku. Niku. Dadi mboten usah bingung-bingung lah, wis bingung ben bingung kono lah sakniki awak dhewe ayo belajar lho ngoten penak to nggih. Niku timbang kok ruwet lah apa. Bon niki. Jadi kalau sudah dijaga oleh Allah itu enggak pilih-pilih. Artinya kok terus lek sing sugih fasilitas tasawufnya berbeda dengan sing melarat? Enggak, sama saja fasilitas itu. Semua dijaga oleh Allah. Wa mutahalliyan. Mutahalliyan tur dadi wong sing berhias fi dzahiri ing dalam lahire wal batine lan batine. Berhias bi asrafil khulaq kelawan luweh mulya-mulyane perhiasan. Perhiasan apa ya? Akhlak. Perhiasan kejujuran yang sing ngenane sampun dijelasne ini kok sing sumeh, napa dadane jembar karo wong ora gampang ngamuk, welas asis, loman lan sak panunggalane niku. Muhtadhiyan tur oleh bagian. Nah, niki sing paling penting niki malah. Muhtadhiyan oleh bagian, bagian apa? Bi fadilati tasabbuh kelawan kemuliaane mirip bil malail a'la kelawan kelompok sing luhur napa malaikat akhirnya menungso niku duwe bagian untuk punya posisi duduk di kursi VIP malaikat mukarrabun. Oh ngoten niku mirip ini masih ora bupati lek wacane mirip bupati lek nggo kursi VIP kan ya melok metiti ngoten lho niku jenenge mirip. Monggo Pak. Masih nun sewu kadang-kadang sandale gamparan sarungane ngisor dengkul rada ngepir ngoten. Klambine niku lek nganggo wis cewet pisan kupluke pun nyadam rada kuning ngoten. Kek pun mboten patek roh napa-napa. Anu piye anu sing teko bupati ya ora basa, sing teko sapa ya ora basa. Tapi mboten enten apa-apa diminahake ngarep dhewe. Padahal cara dijongkrokno ngene wis ora iso tangi lho jan. Itu namanya karomah, kemuliaan, karena dia sudah mirip dengan al-malail a'la, kelompok elit ketuhanan, malail a'la nih, tidak hanya sekedar elit politik, tapi elit ketuhanan, sehingga kalau ada apa-apa diberitahu lebih dulu. Mau elit tau gak? Bisa lah harus di program apa? Diparingi ngerti di saya? Di Arab geger ini Indonesia. Tapi aja ngomong-ngomong, kalau mbok omongne lak gak sida dadi elit kowe lho ngoten niku. Niku gak oleh ngomong-ngomong itu rahasia ketuhanan. Dan paling-paling dhek namung mengajukan permohonan-permohonan. Ya bejane lek enek wong kok kenal karo elit ketuhanan itu, maka mungkin sampai bisa permohonan itu merubah takdir. Bisa ngongak lauhil mahfud. Kali Allah tak Gusti, niku lauhil mahfud mbok diwahi. Diwahi piye? Nggih, mesine sing dadi lak sing abang, diwahi ijo mawon Gusti. Wis saged ngoten niku. Dadi bangsa wis dadi tenan bingung teruse. Lah lauhil mahfudhe sing diwahi apsale abang dadi ijo ngoten to lah. Teruse jek teruse ijo nika, teruse abang. Dadi yo terus padha bingunge sakniki. Bingunge niku sing nganu elit-elit ketuhanan, dadi terus operasional manajemen sing dudu ketuhanan piye? Wah, programnya ruwet. Bila Allah Ta'ala dawahaken wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Waman utawi makhluk sing dimaksud malaikat. Indahu kang ana ngersane Allah iku layas takbiruna ora tahu ngrasa gumedhe. Tegese nganggep ora butuh. Wong lek gumedhe lek ora butuh, aku ora butuh salat, iki gumedhe. Ora nganggep ora ngrasa gumedhe an ibadatihi sampai wani ninggal ibadah ning Allah. Tidak sedetik pun waktu tanpa ada nilai ibadah sampai sak mau tenik. Jadi lek kula jenengan isih ngaku tok iya kanak budu kula badhe ibadah sik badhe. Berarti masih ada waktu luang yang tidak ibadah. Kalau orang yang sudah dekat dengan Allah, malaikat-malaikat yang muqarrabun itu tidak ada waktu berlalu, sedetik pun enggak pernah ada yang tidak ternilai sebagai ibadah. Wala yastahsirun lan orang rumangsa gresah ngerasa getun rugi wah rugi aku kesuwen lek salat ora tau ngono kuwi nek kula jenengan sik getun barang sik getun wah kesuwen aku salat malah gak uman kirun lho ngoten niku saged ngoten niku jenenge yasahsirun ngoten lho mlebokno dhuwit ning ngumplung masjid mestine mang komah niate ewonan lho kok kliru 20 ewon mergo padha ijune bungsu arep tuku rokok wah kliru lho gitu nih setengah mati. Nah, salah keliru. Kok mentolo lu ditututi di gore takmir. Niki ya sasirun nem. Ngerasa tuno, ngerasa ngresah nalika nglakoni ibadah. Sehingga kula panjenengan sering-sering niku krasa marem ngoten. Niku lek pun enten wujud wadak sing manfaat balik teng awake dhewe. Niku ora wateke kawula ngoten. Dadi nyumbang napa ngono wis diumumno baru lega. Aku tidak ingin nyumbang akal loh, orang kata diumum nih loh. Jadi aku bisa diumum nih, lah ya ngono. Gak ngono ke, padahal aku sing amal jariah baik, sing wakaf baik. Yang ini aku putuhnya jik nuntut dari takmir. Ini aku dua aku sih dari takmir, sing wakaf baku. Lalu terus dari takmir ini enak apa? Kadang-kadang ngerti niku. Niku berkata apa? Sik yastaksirun. Sik ngerasa ngeresah kali kau ngelakuin ibadah. Tapi lek malaikat mukorobun utawi manungso sing pun mirip kali mukorobun itu, ketika beribadah dia tidak pernah ngerasa ngeresulon buat enggak. Ibaratnya wong sing pun marem takarup keparek dengan sang pacar dan kekasih. Niku delok layar tancep neng isor gedang nyamuk ya keh. Niku orang ngeresulon. Butuh ngeresulon. Mulai apa enggak asik mau dulu. Plus buat nenten, mana? Iya mas, mana? Kesal enggak? Enggak terus bapak. Numpak rokok sepeda hotel, munggah gunung, monggos, monggos. Aku tak medun mas. Rasa. Ini tu kan pun tak karup ni. Wow, tapi pun buat nenten penyesalan merasa bahwa wah getun aku salat buat nenten. Yusabbihuna laila wan nahar. Yusabbihuna padha mensucikan Allah. Baik itu dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tindakan, dalam bentuk perasaan. Niku selalu murni Allah sendiri yang ngurus aku gak melu-melu. Niku jenenge mensucikan Allah. Wis ben Gusti Allah dhewe aku gak melu-melu. Berkul aku melu-melu kok lah wilayah kesuciannya Allah terjamah oleh posisi saya. Jadi selalu mensucikan Allah di waktu malam dan siang layaf turun, tidak pernah kendor sedikit pun. Kendue ora. Niku lek tak karo teng Allah ora tau kendu kok temet wara sarasen. Anu iki udan terus lerene mboten tau ngoten niku. Wis terus udan terus adem bedhiding tahajud ya terus. Mboten kok golek alasan kaya kula lek sik ana alasan. Bar pengajian adoh ning Blitar ora usah tahajud ngoten. Nek niku lek wis kok pas ora pengajian dibuka bojone Mas tahajud Mas. Alah sing mesti tahajud telu tanganjut ae iki mboten. Iku kendho mboten duwe semangat. Waqad qala Allah taala. Wonten dawuh malih teng surat Al-A'raf ayat 206. Allah taala ndawaken innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Innalazina satemene wong akeh malaikat indarobika kaono sandinge pangeran sira Iku lais takbiruna ora padha gumedhe sapa sapa ladina an ibadati saking ibadah ing Allah. Artinya tidak pernah menyombongkan diri seakan-akan enggak butuh ibadah sehingga dia meninggalkan ibadah, itu enggak pernah. Wa yusabbihuna lan mensucikan sapa ladina ing Allah. Walahulan maring Allah yasjuduna padha sujud sapa ladina. Jawabipun Allah malih la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna ora tau padha mbangkang. Mbangkang niku mbangkang diperintah moh niku mbangkang. Ora tau mbangkang sapa malaikat Allah ing Gusti Allah ma amarahum. Ma ing apa wae amara kang wis perintah sapa Allahum ing malaikat. Wa yaf'aluna lan padha nglakoni sapa malaikat. Maeng opwae yuk marun akan diperintah sapa malaikat. Jadi lek sampean pun jadi murid yang masuk teng wilayah takorup niku, wow, niku persis malaikat. Orang duwe wegah, ya ora wedi dipaidu. Malaikat yang tukang ngeduk ning udan, tetep dipaidu wong sadonya gak wedi. Saya itu, niku sajane kudune wayahe urung udan, wong aku sik ngobong boto. Tukang obong boto maido kabeh ngeten iki malaikat iso ora peduli ning perintahe Gusti Allah tak dukne lha mboten mawon wong sing kaya malaikat ya ngoten iki syarat salate timbalane Gusti Allah ya tak lakoni nek tamu maido ya ben gelem yo ngenteni ora gelem yo wis sampe dimingi-mingi anu lho bah niku kaya ajeng nggawa dhuwit nyaur utang nggawa dhuwit sak koper alah ora peduli salah dhisik. Wani ngoten niku lha nek kula mboten wani. Saestus, nek tamu saja arep nggawa sumbangan pondok nggawa dhuwit akeh wis tak temoni sik salat kok ae. Lah perlu bocah pondok wis pujian ngelek-ngelek ngoten kula bungae katon, "Eh, Le, sing gedhe iki mami," nggih ngoten. Perlu nemoni tamu dhisik ngoten. Mergo pancen aku durung malaikat to. Mila famartabatul ubudiyah. Pamartabatul ubudiyah mongko utawi derajat kehambaan iku analak wis merkoleh wis melu wis merkolehaken menghasilkan hum ing apa murid ngolehaken hadil khususiyah ing iki-iki keistimewaan. Sebenarnya keistimewaan-keistimewaan itu muncul karena posisi kehambaan. Lah sing kan aku lanjutkan kualik ingin mulia tapi enggak mau melayani. Kita ini mintanya dilayani. Padahal yang namanya pangkat kedekatan itu kalau kita mau jadi pelayan. Mula bocah-bocah santri senggen kula Jombang ngriku, kula kandhani le. Wong lek kepengin oleh nggon sing tepak dalam kehidupan, belajarlah melayani walaupun kamu bukan pelayan. Tapi kamu harus belajar melayani. Siapa? Melayani Tuhan. Ya menurut posisimu dewe-dewe lah. Siapa yang bisa eksis di dalam era globalisasi? Nek kula sing jawab, menyen kiai sing jawab nggih. Yang bisa eksis dalam era globalisasi adalah orang yang mau melayani kehidupan. Nek gak gelem melayani kehidupan, dia menjadi orang yang terlayani, maka dia dipaksa untuk ngopahi sing layani. Mergo sing layani kipas-kipas niki wong Jepang. Jadi paksa sampean kudu mbayari wong Jepang. Sing ngladeni wong Indonesia lunga rono-rene sing tukang ngeterno niku wong Jepang akhirnya dipaksa kon tuku montore wong Jepang. Mergo wong Indonesia dhewe mau laden-laden. Jaluke diladeni. Akhirnya malah impor pelayanan. Ya ternyata akhirnya napa? Ya ngeten iki malah utang numpuk. Niku bermula dari jiwa ingin dilayani, tidak mau melayani. Nek gelem ngladeni, semua mau gelem ngladeni, niku diluwe menggapakan. Saman jadi bawahan, kok iso mbedhek kebutuhane atasan saman terus sampean ngladeni. Sak durunge diperintah, wis ngerti karepe atasan. Oh, perintahe ngene kok arepe iki butuhe ngene, butuhe ngene. Saman disiki. Terus diluwe saman dadi staf ahli itu saja. Gelema iso ngladeni. Jadi bakul kok pinter ngladeni pelayan. Oh diluwe laris. Nek ya, ngladeni pelanggan. Diluwe laris. Mergo ngerti karepe pelanggan ngene-ngene wis didisi. Pelanggan urung ngomong wis didisi sih. Ya mesti nangis. Nah, niku. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nggih dipun paring ana dening Allah saged saestu-estu nggayuh martabat kepareg kala wau sehingga kula panjenengan saged saestu-estu ngraosaken dadi kawulane Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kawasan menika kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radhiyallahu tabarakan wa sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika minasy-syarri kullihi ya man yadil khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.